Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita insyaallah melanjutkan pelajaran-pelajaran kita mengambil faedah dari pembahasan kitab Syekh Abdul Razzaq yaitu Fiqhul Asmaul Husna. Bagaimana kita memahami dan berinteraksi dengan asma Allah Al-Husna, nama-nama Allah yang baik. Dan sesungguhnya bapak sekalian, memahami nama-nama Allah merupakan tuntutan dan kewajiban bagi kita semuanya. Karena memahami nama-nama Allah bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang iman kita kepada Allah bukan tidak sekedar cukup. Tidak cukup dengan sekedar kita mengucapkan saya beriman kepada Allah. Akan tetapi iman kepada Allah membutuhkan kita mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa betul-betul mengimani sebagaimana mengimani malaikat, nabi, kitab. Kita tidak akan mungkin bisa mengimani kitab Al-Qur'an dengan benar kecuali kemudian kita mempelajari, membenarkan isinya, mengamalkan kandungannya, kemudian mendakwahkan isinya. Itu bukti kita mengimani kitab. Mengimani Allah Subhanahu wa taala tentunya juga demikian, mengetahui siapa itu Allah, kemudian menjadikan sebuah keyakinan di dalam hati kita, kemudian menjadikan sebuah terapan dalam amaliyah kehidupan kita. Bapak-Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, pembahasan yang lalu insyaAllah pernah kita sampaikan bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dua. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mewujudkan ubudiyah. Ini mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahuma bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladhi khalaqa sab'a samawat yang telah menciptakan langit yang tujuh, wa minal ardi, demikian pula yang telah menciptakan bumi sebagaimana Allah menciptakan langit. Kemudian Allah pun mendirikan pada setiap ciptaannya amr atau hukum yang Allah letakkan padanya. Ya tanazzalul amru bainahunna. Lalu apa tujuan Allah SWT ciptakan alam semesta yang ada ini? Dan Allah beritahukan kepada kita, lita'lamu, agar kalian tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala-galanya, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah meliputi semuanya. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, Allah inginkan kita kemudian menjadi hamba-hamba yang totalitas menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tuntutan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Pelajaran kita pada pagi ini, Mbak sekalian, adalah memperhatikan dampak-dampak nama dan sifat Allah dalam ciptaannya dan dalam ibadah kita. Sebagaimana tujuan Allah tadi menciptakan makhluk ini, dua. Yang pertama, agar kita mengenal Allah. Siapa itu Allah? Yang kedua, agar kita beribadah kepada Allah. Ciptaan Allah ini tidak bisa lepas dari pengaruh atau keterkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan demikian juga, nama dan sifat Allah itu akan sangat berdampak terhadap ibadah yang kita lakukan. Mari kita lihat satu-satu di antaranya. Berkaitan dengan wujud alam semesta, ya termasuk kita, maka ini semuanya merupakan hubungan yang sangat erat atau merupakan cerminan dari nama-nama dan sifat Allah. Setiap nama Allah itu mengandung sifat otomatis cerminan daripada sifat Allah. Setiap nama Allah mengandung sifat, dan sifat Allah akan tercermin di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, seluruh alam semesta ini ibaratnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Di situ kita akan melihat jelas sifat-sifat Allah dalam setiap ciptaan Allah Ta'ala. Maka di antaranya Allah sebutkan di dalam beberapa ayat, apa yang ada di kehidupan kita ini, dari alam semesta dan fenomena kehidupan kita ini, dengan ungkapan wa min ayatihi. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat ibu sekalian atau bapak sekalian, di antaranya di dalam surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum mulai ayat 20. Di antaranya Allah sebutkan, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantashurun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah an khalaqakum, Allah menciptakan kalian min turab, dari tanah. Summa idza antum basharun tantashurun, lalu kalian menjadi manusia yang tersebar banyak di mana-mana. Itu dari Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah. Kemudian dari Adam Allah ciptakan Hawa, kemudian dari keduanya Allah kembangbiakkan menjadi manusia yang banyak. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian dari Adam Allah ciptakan jodohnya, dari perjodohan Adam dan Hawa kemudian menjadi manusia yang sangat banyak. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Allah ciptakan kita dari jiwa yang satu Adam. Dari Adam Allah ciptakan Hawa. Dari Adam dan Hawa Allah ciptakan رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, laki-laki dan perempuan yang banyak yang bertebaran di muka bumi. Ini adalah satu di antara tanda kekuasaan Allah SWT yang menunjukkan bagaimana kuasanya Allah, dan bagaimana Allah menciptakan tentu dengan ilmunya, kemudian dengan kekuatan, dengan kekuasaannya, dan terkumpul padanya cerminan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Demikian pula Allah sebutkan diantaranya, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian, ini dari jenis manusia, aswajan, yaitu pasangan, yang keberadaan pasangan ini litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, agar kalian tenang. Sekalian, hidup kita butuh ketenangan, hidup kita butuh ketenangan. Di antara ketenangan manusia itu mendapat bila dia bersama dengan jodohnya, sehingga akan membuat kehidupan dia pun tertata dengan lebih baik. Dan Allah ciptakan fitrah manusia tertarik dengan laki-laki, tertarik dengan perempuan, laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Dan tentu ini adalah tanda kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, dari ketertarikan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, bertemunya menghasilkan yaitu manfaat yang sangat besar, dan menghasilkan yaitu kehidupan yang luar biasa. Dengan perjodohan pertama berkaitan dengan dua insan pribadi, bagaimana dia mendapatkan ketenangan hidup dengan pernikahan yang dia lakukan. Kemudian pertemunya dua orang akan memupuk sifat-sifat seorang ayah yang akan memimpin keluarga, atau seorang suami yang bertanggung jawab penuh dengan keluarganya, anak istrinya, mendidik seorang wanita bersifat keibuan, merawat anak, kemudian menghasilkan anak turun yang terus kemudian menjadikan dunia makmur, dunia berkembang dengan keberadaan anak-anak manusia. Belum lagi kemudian bahwa gerbong persaudaraan antara keluarga laki-laki, keluarga perempuan, kemudian menghasilkan ya ini kebaikan-kebaikan yang banyak dari pernikahan-pernikahan tersebut. Berkaitan dengan faedah ibadah, faedah moral, faedah kehidupan sosial bermasyarakat, maka ada pada pernikahan. Dengan pernikahan moralitas terjaga, moralitas terjaga. Karena dengan pernikahan laki-laki dan perempuan saling bisa menyalurkan nafsu biologisnya, yang kalau itu tidak tersalurkan dengan cara yang resmi, dengan cara yang benar, sangat bahaya. Sebagaimana kemudian terjadi perzinahan di mana-mana, sehingga akan rusak tata kehidupan manusia, dan kemudian menghasilkan anak pun kemudian tidak berkah, tidak bernasab, kemana nasab ayahnya, hubungannya luas kemana-mana, sehingga terjadi kerusakan moral yang bisa kita lihat dari orang-orang yang mereka melampiaskan syahwat tanpa melalui syariat yang dibenarkan, yaitu pernikahan. Demikian juga dari situ bagaimana dia bisa merasakan ketenangan hidup, dan ketenangan berdampak kepada kerja dia, ibadah dia, sehingga orang yang tidak punya ketenangan tentu akan jauh dari kebahagiaan. Bapak sekalian, kalau seorang suami tidak bisa berbahagia dengan istrinya, pastikan dia gak berbahagia. Dan itu akan berdampak sekali di kantornya, berdampak, kemudian di ibadahnya berdampak, dalam kehidupan luas akan berdampak. Maka ketenangan di keluarga ini dampaknya luas, menjadikan kehidupan yang lebih baik. Intinya penuh dengan ayat Allah dalam penciptaan Allah laki-laki dan perempuan yang berjodoh-jodoh, yang kemudian dari situ Allah timbulkan mawaddah warahmah, cinta kasih. Dan tidak ada cinta kasih yang lebih luar biasa melebihi pada pernikahan. Kata Nabi, lam yura lil mutahabbaini fin nikah, tidak ada cinta yang terlihat indah dua orang saling mencintai seperti dalam pernikahan. Kalau orang membangun cinta kasih lalu kumpul kepo, rusak-rusakan yang akan ada, rusak-rusakan, gak ada ikatan resmi, baik itu di masa pribadi maupun di masyarakat. Orang yang kumpul kepo gak mungkin dia akan tenang. Dia kemudian akan tenang, khawatir dia konangan, khawatir digerebek, khawatir dia segala macam. Kemudian anak hasil kumpul kebo pun juga tidak akan mungkin terdidik dengan bagus. Sehingga tidak akan terwujud kecintaan yang betul-betul menjadi kebaikan yang banyak. Beda dengan orang yang saling mencinta lalu menikah. Setiap orang mengucapkan selamat atas pernikahannya, kemudian ketika dia pergi berdua, semua orang maklum dia telah menikah. Kemudian dia punya anak, dia pun akan diucapi selamat oleh banyak orang. Lalu dia dengan sangat terencana mendidik anaknya, mengelola anaknya dengan penuh kecintaan. Sehingga kata Nabi, tidak terlihat dua orang saling mencintai yang lebih baik seperti pada pernikahan dua insan ini. Dan timbul rahmah, kasih sayang, sehingga keduanya saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan wanita, wanita membutuhkan laki-laki. Bagaimana laki-laki dengan kekuatannya, dengan kejantanannya melindungi wanita, dan bagaimana wanita dengan kelembutannya dibutuhkan laki-laki, dan wanita membutuhkan kejantanan laki-laki, sehingga dua-duanya hendaknya menempati posisi masing-masing. Yang laki-laki menunjukkan kelelakiannya, yang wanita menunjukkan kewanitaannya. Karena ini akan menyatu dalam sebuah kehidupan yang mereka saling membutuhkan, yang laki membutuhkan perempuan, yang perempuan membutuhkan laki-laki. Maka wanita-wanita gak cocok kalau dia olahraganya karate, judo. Ini bahaya bagi suaminya. Nanti masalah sedikit disikat sama istrinya, bahaya. Yang dibutuhkan kelembutan, merawat anak, kemudian melayani suami. Yang ini cikal bakal yang akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Jangan dikorbankan pendidikan anak-anak hanya gara-gara karir. Hanya gara-gara karir. Korbannya nanti gak bisa ditutup dengan triliunan atau miliaran biaya. Anak-anak dididik pembantu, gak diperhatikan orang tua, dua-duanya sibuk. Kemudian yang sangat dibutuhkan anak diantaranya adalah dekapan orang tua, sehingga anak tumbuh berkembang dengan jiwa yang sangat lekat dengan orang tua. Nanti dari tuanya orang tua bisa merasakan hasilnya bagaimana anak akan bersikap pada orang tua. Anak tidak sekedar membutuhkan dimakani secara fisik sehingga tumbuh berkembang, dia serba terpenuhi kebutuhan fisik, tapi lebih daripada itu yang penting adalah pertumbuhan jiwa dia. Kemudian diantaranya lagi, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan bermacam-macamnya bahasa kalian dan warna kalian. Ini semuanya inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ini semuanya merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mereka alim, berilmu, mengetahui, sehingga betul-betul akan melihat luar biasa bagaimana penciptaan langit. Orang belajar astronomi, belajar ruang angkasa, belajar benda-benda langit, membutuhkan ilmu sendiri yang sangat panjang waktunya untuk dia bisa memahami tentang benda-benda langit, membutuhkan kalian sendiri. Demikian pula bumi dengan segala cabang yang ada di bumi, sehingga ada ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kelautan, ilmu peternakan, ilmu geografi, ilmu kehutanan. Manusia ada ilmu kedokteran gigi, kedokteran umum, nanti kemudian masuk spesialis, spesialis macam-macam, untuk mempelajari sebagian daripada makhluk Allah. Bagi orang yang punya ilmu, maka disitu penuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min ayati, termasuk di antaranya adalah waqtilafu laili wan nahar, beredarnya silih bergantinya malam dan siang. Bisa dibayangkan kalau hari itu siang terus, kayak apa kira-kira hidup kita? Kalau hari itu malam terus, kayak apa kira-kira hidup kita? Allah jadikan siang berganti dengan malam, siang untuk mencari karunia Allah, malam untuk dia istirahat sehingga bisa mendapatkan ketenangan, siang bisa bekerja maksimal. Itu semuanya merupakan bagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lain Allah terangkan wa min ayati wa min ayati wa min ayatihi, artinya dalam setiap ciptaan Allah di situ cerminan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk keteraturan alam semesta sehingga tidak tabrakan benda satu dengan benda yang lainnya. Kemudian bagaimana garis edar matahari yang tidak pernah berselisih, yang tidak pernah kemudian mengalami kelainan. Kalau buatan kita bisa sewak, bisa usang, bisa kendor, bisa lodok, tapi ini terus berjalan di awal penciptaan sampai sekarang, sampai nanti ya Allah kendaki. Semuanya di situ ada cerminan, yakni tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari Asmaul Husna, maka dari nama-nama Allah yang pertama sampai yang terakhir akan tercermin dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Al-Hakim, Allah Zat yang bijaksana, maka bukan sifat atau tidak cocok dengan sifat Allah Al-Hakim kalau kehidupan ini dibiarkan kemudian berlalu sia-sia. Kehidupan kemudian hanya hidup, kemudian mati, selesai, gak ada lagi apa-apa. Yang Fir'aun hanya mati, yang Ibrahim, Musa hanya mati, yang Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab hidup kemudian mati, selesai. Tentu ini akan jauh daripada hikmah. Oh, waktu di dunianya itu bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan Nabi-Nabi yang lainnya. dan bagaimana kezaliman Fir'aun, Qarun dan semisalnya kok lalu mati-mati selesai. Maka Allah katakan bahwasanya tidak sama di dunia ini. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Antara penduduk neraka dan penduduk jannah berbeda. Di dunia ini antara orang berbuat baik dan berbuat buruk tidak akan dibiarkan Allah selesai dengan mati begitu saja. Maka di antaranya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Am hasiballadzina istarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilu shalihat. Jangan kalian sangka wahai orang-orang yang berbuat jelek, jangan orang-orang yang berbuat jelek itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang yang beriman. Sawa mahyahum wa mamatuhum, sama saja antara hidup mereka dan kematian mereka. Sama yahkumun, alangkah sangat jeleknya tentang apa yang mereka putuskan. Gak sama, tidak akan sama. Di dunia ini antara orang yang mereka sekarang sedang beramal saleh, salat, puasa, zakat, haji, dakwah, kemudian dia berkhidmat pada agama secara maksimal, Allah tidak akan samakan dengan orang mereka hidupnya dengan mengikuti hawa nafsu, leha-leha, semaunya sendiri, zalim, tukang bunuh, tukang ngumpat, kemudian tukang melampiaskan syahwat. Tidak akan Allah biarkan sama akibat akhir kedua orang tersebut. Allah nanti akan hidupkan kehidupan berikutnya yang Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Apa yang kita lakukan di sini akan berbuah nanti kehidupan daripada setelah matinya. Maka di antara yang Allah ceritakan tentang kehidupan kita, nanti kita akan berlanjut dengan kehidupan ba'dal mamat saat di antaranya pengadilan Allah ketika kita nerima kitab. Keduanya digambarkan Allah Ta'ala seperti di antaranya dalam surah Al-Haqqah, Allah katakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha'um qra'u kitabiyya anni dhanantu inni dhalamtu anni mulaqin hisabiyya fahuwa fi 'ayshatin radiyya fi jannatin 'aliyya qutufuha daniyya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyya. Allah katakan di antaranya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang mereka nanti menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, dan ini hasil perbuatan dia ketika di dunia. Apa yang akan dia katakan? Fayaqul, dia akan mengatakan ha'um qra'u kitabiyah. Wahai kawan-kawan, dia akan lari menuju teman-temannya. Dia akan bawa kitab catatan amalnya. Wahai kawan-kawan, baca kitabku ini. Isi kitabku ini, baca. Ini sholatku, ini puasaku, ini zakatku, ini sedekahku, ini pengajianku, ini baca Quranku, ini zikirku. Dia akan bangga dengan teman-temannya dengan penuh kegembiraan untuk supaya membaca isi kitabnya. Haum qra'u kitabiyah. Kemudian dia ceritakan kenapa dia dulu di dunia begitu semangat beramal, salat ke masjid, puasa, zakat, haji, sedekah, kemudian dia berbuat baik, dia taat, dia hindari maksiat, dia memperjuangkan agama mati-matian. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya betul-betul waktu itu yakin. Saya yakin bahwa nanti akan hari, ada hari hisab. Nanti akan datang hari hisab. Semua amal akan direkap. Maka saya yakin, sekumpulkan amal saya, saya lakukan amal demi amal, karena saya yakin nanti akan ada rekapan amal. Kemudian dia pun wawafi isyati radiyah, sekarang dia hidup dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi, qutufu adaniyah, dandannya ketika dia meminta akan didekatkan oleh Allah Ta'ala. Semua apa yang dia inginkan Allah siapkan untuknya. Lahum fiha ma yasha, bagi mereka apa yang dikehendaki di dalamnya akan Allah berikan. Kemudian dipersilahkan dia pula oleh para malaikat, kulu washrabu hani'an bima asrabtum fil aliyamil khaliyah, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum dengan segala kelezatan yang kalian rasakan. Ini semuanya adalah hasil perbuatan kalian dulu waktu di dunia. Mas kalian, ini kehidupan orang yang mereka berbuat baik, hasil catatannya, rapotnya diserahkan, dan dia akan berbangga dengan kehartanya. Sekarang bedakan dengan orang mereka berbuat jelek ketika di dunia. Apa yang mereka katakan, yang dikatakan Allah tentang mereka? Wa amma man udhiya kitabahu bishimali, adapun orang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya waila kanatil qawmiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fa'ulluhu summa jahima sallu summa fi silsilatin sab'una summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Di antaranya Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun ketika dia menerima kitab catatan dengan tangan kirinya, karena buruknya isi kandungan catatan amal yang waktu itu setiap orang bahkan Allah serahkan untuk membaca sendiri-sendiri. Iqra' kitabak, baca kitab kamu sendiri. Silakan baca kitab kamu sendiri. Kafa bimafsika alikal yawma khasi hasiba, cukuplah diri anda hari ini yang akan menghitung amal-amal anda sendiri. Apa katanya? Yaqul ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai seandainya tidak diberikan kepadaku kitab, aduhai seandainya aku tidak menerima kitab catatan amal, walam adri ma hisabiyah, aku tidak sangka, aku tidak tahu ternyata akan ada hari yang seperti ini direkap semua amalan. Orang-orang yang mujrim, mereka penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dan bahkan penuh dengan keheranan ketika melihat isi kitabnya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ternyata di dalam kitab catatan amalnya itu tidak ada amal kecil apalagi besar kecuali semuanya terekam. Bahkan Allah perintahkan dia baca satu persatu, teliti huruf per huruf, ada enggak amalmu yang kelewat atau ada enggak ini amal yang salah catat? Anda tidak beramal itu di sini beramal. Semuanya akan menjadi orang yang mengakui tentang semua yang telah tercatat dalam kitab catatan amal itu. Kalau sekarang ini mas kalian dipasang rekaman, akan bisa membuat orang lihat sendiri apa yang pernah dia lakukan. Tentu rekaman Allah jauh lebih hebat, lebih sempurna, tidak ada lagi yang bisa tertinggal, semuanya jelas, enggak pakai krek, enggak pakai kabur-kabur. Semua cetok, jelas, gamblang, semuanya kan nampak sangat terang. Enggak ada gelap-gelapnya, enggak ada blower-blowernya, semuanya jelas. Nanti manusia suruh lihat sendiri, suruh rekap sendiri apa yang telah dicaratkan Allah. Ah, yang menyebabkan manusia sekarang itu bebas berekspresi, mau zina-zina, mau kumpul kebo, mau mendem-mendem, mau judi-judi, mau bunuh-bunuh, mau korupsi-korupsi, mau dolim-dolim, dia bebas melampiaskan apa saja. Kenapa? Dia tidak sangka nanti akan direkap semua perbuatan dia itu. Mas kalian, makanya Nabi kita sering sekali mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lakukan begini. Artinya keimanan kita kepada Allah dan pertimbangan kita tentang hari akhir itu akan sangat menentukan perilaku kita. Kita mau kayak binatang atau kita seperti manusia yang sempurna, itu semuanya berkaitan dengan apa yang kita yakini, kita pikirkan hari setelah kematian kita. Mas kalian, maka yang diangan-angan apa? Ya laitaha kanatil qadhiyah. Aduhai, seandainya kematian itu menyelesaikan segala-galanya, udah mati-mati selesai, gak ada apa-apa lagi, gak ada lagi urusan berikutnya. Sehingga dia mati selesai. Oh, enggak bisa, kata Allah. Dia akan dibangkitkan. Lalu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Allah akan tanya semua perbuatan mereka dan mereka akan bertanggung jawab dengan amal perbuatan dia. Maka saat itulah ketika dia di dunia hanya mengumpulkan harta, mengejar jabatan, kekuasaan, akan menjadi sebuah ungkapan penyesalan. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Yang di dunia harta dikejar-kejar sampai menghabiskan waktu, melupakan keluarga, melupakan tetangga, melupakan masyarakat, bahkan melupakan diri dia sendiri, bahkan melupakan Allah yang menciptakannya, dilupakan semuanya karena sedang tergila-gila dengan harta, gak tahu halal haram. Oh, sekarang ternyata tumpuan harta yang sekian triliun yang dia miliki, layang fa, tidak bermanfaat lagi. Ini kan pula kekuasaan yang dia kejar, dia bangun, dia cari dengan segala cara, ternyata enggak bermanfaat lagi. Hari-hari yang semuanya tidak lagi bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari ketika harta dan anak yang dibanggakan tidak lagi berguna, kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan amal-amal yang digerakkan oleh ketakwaan hati dia. Nah sekalian, maka saat itu setelah mereka pun mengalami kehidupan panjang di dunia yang hakikatnya sangat singkat, lalu mereka dibangkitkan Allah, telah digelar pengadilan Allah, mereka telah melihat hasil amal perbuatan mereka, rekapannya. Allah tinggal perintahkan malaikat, wahai malaikat, khuduhu faghullu summal jahima sallu. Tangkap dia ya malaikat, belenggu dia, rantai dia dengan tali yang panjangnya 70 hasta, lemparkan dia ke jahanam. Alangkah sangat terhinanya. Seandainya, bayangkan seandainya itu yang bernasib adalah kita. Kita ditangkap, dibelenggu, kemudian dirantai, dilemparkan ke jahanam. Itu tentu nasib yang sangat tragis. Dan itu buah dari amal perbuatan kita sekarang ini. Bapak sekalian, Allah tidak akan menyamakan antara pelaku kebaikan dan pelaku keburukan. Itu tidak sesuai dengan nama Allah Al-Hakim, dengan sifat Allah SWT Dzul Hikmah Al-Balighah. Dan ini berkaitan dengan penghayatan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang yang mereka menyangka kehidupan ini main-main, dan Allah ingatkan, Allah tegur, Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian sangka kalian hidup ini diciptakan itu tanpa tujuan, sia-sia, hanya suruh lahir, kemudian tumbuh, berkembang, remaja, dewasa, kemudian waya sekolah-sekolah, lulus-lulus dari pekerjaan, bangun rumah, kawin, kemudian punya anak, tua, mati, selesai? Oh enggak. Hidup ini penuh dengan makna Allah jadikan untuk ibadah. Dan Allah tidak akan menyamakan dua hal yang berbeda. Antara orang yang mereka beramal jurusannya ke surga dan jurusannya ke neraka, Allah tidak akan disamakan oleh Allah Ta'ala. Nah sekalian, Allah tegaskan tadi, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Kalau sekarang ini Bapak Ibu kita berbeda sikap, memang tidak sama nanti antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Bapak Ibu bangun pagi-pagi sudah harus bangun, kemudian ambil air untuk sesucen, wudu, berangkat ke masjid, kemudian wirid zikir, kemudian bekerja dalam rangka beribadah kepada Allah, memperhitungkan halal haram. Dia betul-betul hidupnya dia tata sedemikian rupa. Beda dengan orang dari pemandangan orang yang dia hidup semaunya, mau bangun jam berapa terserah, gak lagi terikat dengan apa-apa, dia ingin melampiaskan apa yang dia suka tanpa ikatan sedikit pun tentang kehidupannya. Gayanya memang berbeda karena memang tujuannya berbeda. Yang ini tujuannya ke jannah, yang ini nanti ke jahanam, memang berbeda. Makanya jangan kita dibuat iri dan jangan kita terfitnah dengan gaya hidupnya ahlun nar. Jangan kita diseret-seret agar bergaya kayak ahlun nar. Tentu gak mau. Jangan sampai kita luntur dan pula ikut gaya mereka. Harusnya kita yang menarik mereka itu untuk sebagaimana untuk diajak ke jannah. Sekalian, jangan korbankan prinsip agama kita karena masing-masing orang punya prinsip hidup dan nanti akan berakhir dengan terminal yang berbeda. Sehingga jangan sampai kemudian kita ingin sekedar ingin guyup kemudian mengorbankan prinsip-prinsip yang sangat penting. Maka semuanya kata Allah, orang yang mereka menganggap hidup ini main-main, hanya gini-gini aja, nanti berakhir dengan kematian, oh ini berarti tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kalau mereka mengagungkan Allah, dia tidak akan kafir, tidak akan musyrik, tidak akan munafik, tidak akan menyimpang, tidak akan bermaksiat. Orang yang menganggap hidup ini pokoknya asal hidup lalu mati, itu berarti tidak mengagungkan Allah. Bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Allah ciptakan lalu kita dibiarkan hidup sia-sia, oh bertentangan dengan sifat Allah yang mulia. Jam berapa itu? Udah bisa? Iya, bos kalian, ini adalah apa yang Allah ingatkan kepada kita sekalian. Oleh karena itulah pemahaman kita tentang nama dan sifat Allah sangat berdampak sekali ketika kita melihat fenomena kehidupan yang ada ini. Ini satu, bab yang pertama. Kita bab yang kedua, dampak pemahaman kita tentang nama dan sifat terhadap ibadah kita. Bos kalian, kenapa ibadah kita ini sering tidak berkualitas? Sering tidak berkualitas. Sholat kita hanya rutinitas, kering, kering, tidak bisa menikmati. Sholat ya sholat, tapi rentenirnya jalan terus. Sholat ya sholat, tapi menikmati ribanya jalan terus. Sholat ya sholat, kemudian maksiat jalan terus. Sholat ya sholat, korupsi jalan terus. Sholat ya sholat, tapi pacaran tidak putus. Semua maksiat itu lancar-lancar. Lancar-lancar. Kayaknya sholat ya waktu sholat-sholat, tapi yang lainnya juga jalan-jalan semuanya. Yang sesungguhnya gak ketemu. Sesungguhnya gak ketemu. Kenapa? Karena Karena sesungguhnya apabila iman itu meresap, merasuk ke dalam hati kita, apa kata Allah? Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Allah katakan ketika Allah SWT menjadikan iman itu kecintaan dalam hati kalian, dan iman itu menjadi hiasan, lentera, lampu penerang yang menjadikan indah hati Anda dengan iman. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma zayyina bizinatil iman. Demikian Nabi kita mengajarkan, ya Allah, hiasilah hatiku dengan hiasan iman. Kalau iman sudah meresap di hati menjadi hiasan, sehingga hati kita berhias, berkemilau, bersinar dengan sinar iman, apa kata Allah? Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kalian akan benci kepada kekafiran, kepada kefaksikan, kepada kemaksiatan. Itu cetakan. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling bisa merasakan lezatnya amal-amal iman. Dan orang yang paling benci dengan apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tahu-tahu ini ada orang mukmin, padahal katanya mukmin kelas top, tokoh, tapi dengan kesyirikan mesra, dengan kekafiran mesra, dengan maksiat mesra, oke-oke saja. Bahkan dengan Islam, kaum muslimin dianggapnya kolot, dihina, diinjek, diejek, direndahkan. Ada apa ini? Kira-kira yang salah ayatnya atau yang salah siapanya? Kalau Allah insya Allah tidak dosa, pasti tidak dosa. Allah pasti benar. Iman itu kalau meresap dalam hati akan menimbulkan kebencian yang besar kepada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Karakter cinta, bagi sekalian, insya Allah kita semuanya merasakan, kalau kita itu sedang senang sama orang, senangnya betul-betul meresap di hati, bukan sekedar di lidah atau di lisan yang gombal-gombalan. Kalau cinta itu dan resep di hati, kata gombloh dulu, gimana? Telek lencong, apa? Telek lencong. Iya, telek lencong. Telek lencong terasa coklat. Semuanya menjadi indah. Si ate cinta akan membuat orang cinta akan membuat orang yang mencintai ini menyesuaikan dengan orang yang dia cintai. Apa yang disukai kekasihnya akan dia sukai, walaupun tadinya enggak suka. Begitu dia punya kekasihnya punya kesenangan apa, oh dia ternyata gampang menyesuaikan, dan dia pasti akan seperti itu. Ada sahabat yang dia tadinya gak suka dengan makanan tertentu. Begitu Nabi, sang kekasih yang meresap di hatinya, makan makanan yang dia gak suka, semenjak itu dia suka. Karena kekasihnya Nabi menyukai makanan itu. Kalau cinta kita kepada Allah benar, pasti kita akan mencintai apa yang dicintai Allah, akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Akan mempermasalahkan apa yang dipermasalahkan Allah, dan dia akan membela apa yang dibela oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak seperti itu, namanya iman kita belum jelas. Iman kita belum jelas, rasa imannya belum jelas. Tahu bacem itu kalau bumbunya sudah resep sampai dalam-dalam, dicokot itu resepnya sampai dalam. Tapi kalau hanya bumbunya itu hanya luar aja, lapisan luar, dicokot dalamnya, enyep. Enggak ngeresep. Iman itu kalau hanya masih label luar, itu nampaknya kelihatan dia mukmin, tapi dicokot ke dalam, enggak ada rasanya iman. Tapi kalau imannya sampai ngeresep ke dalam, oh, dia akan merasakan lezatnya iman dari tampilan luar sampai tampilan dalamnya. tampilan luar dia salat zahir, tapi besar itu dia menikmati salat, yaitu rohnya salat, dia menikmati salatnya sehingga salatnya itu luar dalamnya itu betul-betul dia merasakan lezat, merasakan salat. Terus kalian terkait kenapa kita ini sulit ikhlas dalam ibadah? Kenapa kita sulit ikhlas dalam kita melakukan ibadah sehingga menjadikan ibadah kita itu hampa? Karena kita melakukan amal model munafiki. Yang orang munafik itu imannya hanya di lisan, hatinya kosong dari iman. Kenapa kita sulit ikhlas? Satu di antaranya kita tidak mengenal Allah, dan pengenalan kita kepada Allah belum sampai merasuk ke dalam hati kita. Kalau sekarang minta maaf Pak, ada dua bos ini, ada satu bos besar, ada bos besar, bos besar yang dia mencukupi segala-galanya, gajinya besar, hebat, macam-macam. Yang satu bos kecil, bos kecil yang dia kalau gajinya pelit, cerut, itu aja, penuh perhitungan, pokoknya apalagi tambah melarat lagi, stoknya sangat minim sekali. Kira-kira ketika kita melakukan pekerjaan, yang kita lirik bos besar atau bos kecil? Tentunya bos besar. Tentunya bos besar. Kenapa kok kita ini berharap kepada manusia, ya hartanya, ya jabatannya, ya pujiannya, segala macam, lalu kita tinggalkan Allah yang segala-galanya, sehingga kita sulit ikhlas, sehingga kita tampilnya riak, pengen tampil dipuji manusia karena mengharapkan hartanya, mendapatkan jabatannya, mendapatkan apa-apanya. Padahal manusia itu kere, kata Allah. Manusia itu kere dan pelit. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian itu semuanya kere, mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Bahwa sekalian, manusia sombong itu karena gak tahu diri. Manusia sombong itu karena gak tahu diri. Kalau dia itu lemah dan sangat hina. Maka kata Allah, innal insana layatgha. Sungguh manusia itu sangat keterlaluan, melampaui batas. Terus berikutnya bagaimana Pak? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa cukup, merasa kaya, tidak membutuhkan yang lainnya, bahkan merasa tidak membutuhkan Allah Ta'ala, padahal sesungguhnya sangat membutuhkan yang lain-lainnya. Kalau orang kaya, kaya raya, terus enggak ada orang miskin yang mau dipekerjakan, gimana kira-kira? Nyapu dewe, nyisah-isah dewe, masak dewe, ngelap mobil dewe, dan dari rumah bocor dewe. Oh, mati kaku dia nanti. Dia sungguhnya butuh yang lainnya, apalagi Allah Ta'ala. Kalau tahu-tahu dia yang kelihatan tampan, ganteng, gagah, sempurna, terus jantungnya dihentikan Allah, cak, dah, mati pek, mandegrek, kemana dia akan lari? Ke dokter jantung, spesialis jantung, mana dia akan lari? Pasti semuanya angkat tangan. Gak akan bisa. Dokter hanya bisa ini berikhtiar supaya bisa tetap jalan atau terpacu jantungnya segala macam. Tapi kalau sudah berhenti, krek, terus suruh menghidupkan lagi, gak ada dokter, jurusan dokter kayak gitu, gak ada. Sekolah dokter mana bisa menjadikan jantung kemudian berhenti, bisa dihidupkan lagi? Gak ada. Karena sombongnya manusia, yang kemudian dia merasa tidak membutuhkan Allah SWT. Dia gak sangkal, dia gak merasa dia itu lemah. Makanya Pak, kalau Anda merasa seperti ini, merasa sebab gak butuh dengan orang maupun dengan Allah Ta'ala. Dengan orang angkuh, sombong, merasa besar sehingga merendahkan yang lainnya. Dengan Allah gak merasa butuh, sehingga minta maaf nak, minta maaf aja Pak. Kira-kira rata-rata yang masuk masjid itu menengah ke bawah atau menengah ke atas Pak? Jenderal, menteri, kemudian direktur perusahaan ini, segala macam sopnya paling depan, atau yang tukang sapu, tukang sampah, pakai rendahan, minta maaf, pensiunan. Mas kalian, karena dianggapnya itu yang masuk masjid itu yang masih rumongso butuh, yang masih memang butuh, masih melarat, pekerjaan belum mapan, masih daftar PNS, minta untuk dikabulkan supaya keterima PNS. Nanti kalau sudah keterima, lupa dengan masjid, lupa, sudah lupa, sudah merasa cukup, udah gak butuh lagi. Waktu belum mendapat pekerjaan, mau datang ke masjid ini, pengajian ini, cari koneksi supaya kenalannya banyak. Begitu udah dapat mapan, udah tinggal lagi, sudah tinggal semuanya itu, udah gak butuh lagi. Mas kalian, ini yang menjadikan kita kemudian hidup kita ini kering, gersang, ibadah kita gak ada rasanya. Sesungguhnya karena belum meresapnya keimanan kita tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat Allah, belum betul-betul meresap di dalam hati kita. Bedakan dengan orang-orang yang mereka telah merasakan bagaimana penghayatannya terhadap setiap nama dan sifat Allah SWT, seperti yang pernah kita ungkapkan. Satu contoh, kalau contoh Nabi, para sahabat, mereka sudah sampai pada levelnya. Di antara para ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau orang yang Masya Allah didengki oleh orang-orang yang mereka menyimpang. Dia banyak orang yang mereka berusaha untuk menjatuhkan beliau dengan cara menjilat para raja agar menangkap atau membunuh sekalian kepada beliau. Apa kata beliau kemudian? Ma yaf'aluna a'da'i? Apa sih yang diinginkan oleh para musuhku itu apa? Inna jannati fi sadri, surga itu ada di sini, ada di dadaku. Artinya kemanapun surganya itu akan ikut. Wa in qataluni faqat li syahadah. Kalau mereka itu membunuhku, dalam keterbunuhan itu aku syahid. Dan itu adalah harapan yang sangat luar biasa setiap mukmin. Wa in taraduni faqat li syahadah. Kalau mereka mengusirku, dalam keterusan kita adalah aku pelesir, refreshing, sehingga dia ini syahadah, dia wisata. Wa in habasuni fa habsi khulwah, kalau dia menangkap, kalau dijebloskan dalam penjara, dalam keterpenjaraanku aku sedang berdoa dengan kekasihku khalwat yang sesuai, yaitu Allah Ta'ala. Semuanya melonggarkan hati beliau, semuanya jannah bagi beliau. Ini diantara dampak ketika dia mengenal Allah SWT. Sekalian, waktu kita habis, kita dengarkan dulu, mudah-mudahan manfaat. Kita ringkas pembahasan kita seperti dua bab tadi, seperti yang telah kita jelaskan, bahwa nama dan sifat Allah itu sangat berdampak. Dan lihatlah cerminannya pada alam semesta yang ada, dari ciptaan-ciptaan Allah, yang dengan itulah pula kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian berdampak pula dengan ibadah yang akan manusia lakukan. Antara orang yang mereka betul-betul mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah akan sangat berbeda, berkaitan dengan rasa ibadah yang mereka lakukan. Demikian, semoga Allah menjadikan kita di antara orang yang masuk dalam tingkatan ini, dan tentu belajar, dan mudah-mudahan terus naik tangga-tangganya, sehingga hati kita pun menuju kepada kesempurnaan mengenal Allah dan merasakan dampaknya dalam kehidupan ibadah kita. Demikian sekalian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.